Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia tadi ini. Kita masih bisa melanjutkan acara daurah kita untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Kita berharap semoga Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Pada kesempatan sesi kali ini kita akan membahas bab nomor 29 insyaallah yang berjudul Babu Maja'a Fil Istisqa'i Bil Anwa. Sebelumnya kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bab 28 yaitu Babu Maja'a Fit Tanjim. Soal awal, pertanyaan yang pertama, dalil nomor satu, qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Apakah wajhul istidlal dari asar ini? Apakah wajhul istidlal dari asar ini? Salman Fauzan. Ulangi. Barakallahu fih. Berikutnya adalah wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar ila akhirih. Ma wajhul istidlal ukashah masyhuri. Berikutnya wa Nabi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Yusuf bin Abdul Rahman. Kenapa harus meyakini sihir gitu atau gimana? Pas belum siap. Ibrahim Yusuf. Haram meyakini sihir. Apapun. haram meyakini sihir apapun jenisnya. Pas. Abdul Rashid. Santa. Baik. Apa yang antum minta? Jangan-jangan sudah bersih. Belum. Baik. Nyapu samping, ya. Barakallahu fiik. Ini jadi saya. Baik, sekarang kita akan memasuki bab baru, judulnya Babu Maja'a fil listisqa'i bil anwa. Al istisqa ma'ruf. Dari kata apa? Ya, dari fi'il istasqa. Dari fi'il istasqa. Ya. Mujaradnya apa? Saqa. Saqa yasqi suqya. Apa suqya? Ini yang sedang kita rasakan sekarang. Apa? Hujan. Apa? Hujan. Maja'a fil istisqa'i bil anwa, artinya adalah pembahasan tentang menisbatkan hujan kepada anwa. Anwa itu jamak dari nau. Mana nau? An-najmu. Mana najmu? Bintang. Berarti yang akan kita pelajari hari ini pada kesempatan kali ini bab pembahasan tentang hukum menisbatkan hujan kepada bintang. Ana ulangi, bab pembahasan tentang menisbatkan hujan kepada bintang. Apa maksudnya menisbatkan? Maksudnya menisbatkan apa? Meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang. Atau meyakini bahwa bintang sebab turunnya hujan. Ana ulangi, menisbatkan hujan ke bintang adalah meyakini bahwa bintanglah yang menurunkan hujan. Berarti minta hujannya kepada siapa? Bintang. Ini maksud menisbatkan hujan kepada bintang. Meyakini bahwa bintanglah yang menurunkan hujan. Atau meyakini bahwa bintang merupakan sebab turunnya hujan. Bintang merupakan sebab turunnya hujan. Antara dua hal ini mana yang lebih parah? Ana ulangi. Yang pertama adalah meyakini bahwa bintanglah yang menurunkan hujan. Jadi kalau pengin hujan mintanya sama siapa? Bintang. Yang kedua, meyakini bahwa bintang sebab turunnya hujan. Mana yang lebih parah? Pertama apa kedua? Pertama. Berarti yang kedua enggak apa-apa? Apa? Bukan enggak apa-apa. Ya. Juga enggak boleh, tapi lebih parah yang pertama. Lebih parah yang pertama. Karena yang pertama itu betul-betul menyembah bintang. Betul-betul menyembah bintang, meyakini bahwa bintang inilah yang menurunkan hujan. Kalau yang kedua tetap enggak boleh, meyakini bahwa bintang sebab turunnya hujan juga tidak boleh. Karena Allah tidak menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Masih ingat bintang fungsinya ada berapa? Tiga. Yang pertama, zinatan lisama. Yang kedua, apa? Rujuman lisyayatin. Yang ketiga, alamatin yuhtada biha. Ada enggak dari tiga ini sebab turunnya hujan? Enggak ada. Fungsinya bintang tiga. Ketika orang meyakini fungsi yang lain, mengatakan bahwa hujan itu sebab turunnya adalah bintang, maka itu pun menyimpang, keliru dari apa yang sudah dibawakan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang sudah ada. Nah, bab sebelumnya apa tadi? Babu maja'a fit tanjim. Bab pembahasan tentang ilmu perbintangan. Bab yang akan kita pelajari apa judulnya? Babu maja'a fil istisqa bil anwa. Al anwa adalah an-nujum. Ada enggak korelasinya antara bab yang akan kita pelajari dengan bab sebelumnya? Ada enggak? Ada. Apa korelasinya? Yang bisa jawab anak kasih minuman anak lagi. Yang putih bukan yang bening. Yang bening anak pakai sendiri. Hah. Apa korelasinya? Gak ada yang pengen minuman ini. Apa korelasinya antara bab tanjim dengan al-istisqa bil anwa? Hah? Batangan? Gak ada ikopnya, salah gak ada ikopnya. Paling gak jadi minum ini aja. Ayo, siapa? Hah? Masya Allah, sedemikian sebanyak ini gak ada yang bisa? Ayo. Nah, apa? Enggak. Atau apa? Gimana? Sebanyak ini enggak ada yang bisa? Masya Allah. Semuanya jawabannya pas. Nah, baik, bagus. Cuman apa bedanya sama bab sebelumnya? Bab sebelumnya kan tentang tanjim, ini juga tentang najem. Bedanya apa? Ayo, bagus, tidak apa-apa. Ada yang berani nyoba, yang lain. Pas? Yang pertama itu. Terus korelasinya apa? Ini ilmu perbintangan, ini tentang menisbatkan hujan ke bintang. Hubungannya apa? Itu fungsinya yang belakangnya. Yang kedua, bagus. Tapi ada yang lain mungkin. Nah, ayo. Coba antum mikirkan lebih detail lagi. Agak mikir, ini pelajaran mikir ini. Ya, jadi yang kita butuhkan dari antum itu bukan sekedar ngapal, tapi ngapal dan apa? Paham. Ngapal dan paham. Ilmu itu adalah al-hifdhu wal fahmu. Mada? Al-hifdhu wal fahmu. Hafal dan paham. Ayo, enggak ada lagi yang mau nyoba? Sudah dua orang. Nah, apa? Bagus, tapi bukan itu yang kita inginkan. Ayo. Ya. Barakallahu fiik. Ya, antum berhak untuk minum ini. Ahsan dah. Jadi yang tadi itu pembahasan tentang ilmu perbintangan secara umum. Kalau ini menjelaskan secara khusus korelasi antara hujan dengan apa? Bintang. Kalau tadi bicara secara umum, ilmu perbintangan secara umum. Kalau ini sudah menjurus spesifik pembahasan tentang orang-orang yang menisbatkan bintang, menisbatkan apa tadi? Hujan kepada bintang. Jadi korelasinya, kalau yang tadi pembahasan secara umum, kalau yang ini secara khusus. Paham tuh? Nah, baik. Sekarang kita akan pindah ke bab nomor 29, babu maja'a fil istisqa'i bil anwa'i. Iqra, man al-qari? Ahmad Hafidz sudah ya tadi? Hah? Ahmad Hafidz sudah? Iqbal sudah ya? Baik, Ilyas. Bismillah. Babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'i. Allah Ta'ala wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah surat Al-Waqi'ah. Ayat berapa? Ayat 82. Yaitu firman Allah wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan syukur kalian terhadap rizki yang Allah berikan dengan cara kalian mendustakan nikmat itu dari Allah. Wataj'aluna rizqakum, kalian menjadikan syukur kalian atas nikmat Allah dengan cara mendustakan nikmat itu dari Allah. Mendustakan nikmat itu dari Allah artinya kalian mengingkari bahwa yang ngasih adalah Allah. Nikmat yang kita rasakan ini siapa yang ngasih? Allah. Harusnya disyukuri, betul? Ternyata cara mereka mensyukuri nikmat itu justru dengan mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah. Terus gimana caranya mereka mensyukurinya? Dengan menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Perbuatan zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya apa kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Terus inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu tempatnya ditujukan kepada siapa? Allah. Orang yang berbuat syirik meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Mereka persembahkan kepada selain Allah. Syukur itu seharusnya kita meyakini nikmat yang kita rasakan saat ini siapa yang ngasih? Allah. Orang ini bukannya meyakini nikmat itu dari Allah, malah dia meyakini nikmat itu dari selain Allah. Hujan itu yang ngasih siapa? Allah. Ketika mereka mengatakan hujan itu dari bintang, bukan dari siapa? Allah. Berarti mereka telah berbuat zalim. menisbatkan hujan kepada selain yang menurunkan hujan tersebut. Yang menurunkannya siapa? Allah. Ternyata mereka nisbatkan kepada selain Allah, yaitu bintang. Paham tuh? Paham tuh? Paham. Oktubu. Tidak boleh menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Tidak boleh menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Contohnya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Contohnya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ana ulangi, tidak boleh menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Contohnya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Nikmat di sini apa? Contohnya, turunnya hujan. Selain Allah, contohnya di sini siapa? Bintang. Jadi ayat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pakai di sini sangat pas peletakannya, penggunaannya. Karena hujan itu termasuk rizki. Hujan itu termasuk rizki yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah kasihkan rizki, ternyata malah kita katakan bahwa hujan itu bukan dari Allah, tapi dari apa? Bintang. Na'udzubillahimin. Kerap. Nah, kita berpindah ke dalil berikutnya. Iqra. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna al-fahru bil ahsabi wat ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من درب رواه مسلم. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. أبو مالك ما اسمه؟ ما اسمه؟ الحارث ابن الحارث. سيبا؟ Al-Harith Ibnul Harith. Nama beliau dengan nama bapaknya sama. Al-Harith bin Al-Harith. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi sahabat Nabi yaitu Abu Malik Al-Ash'ari, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatruku nahunna. Ada empat kebiasaan jahiliyah. Berapa? Empat kebiasaan jahiliyah yang ada di antara umatku. Umat apa? Umat apa? Umat manusia atau umat Islam? Umat manusia atau umat Islam? Umat Islam. Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa masih ada di antara umat Islam yang terjangkiti kebiasaan jahiliyah, walaupun mereka beragama Islam. La yatruqunahunna. mereka tidak meninggalkan empat kebiasaan tersebut. Apa kebiasaan itu? Yang pertama, al-fakhru bil-ahsabi. Mana fakhru? Bangga. Al-ahsab jamak dari hasab. Apa itu? Bangga dengan keturunan. Bangga dengan keningratan. Wah, saya ini anak orang kaya. Saya ini anak pejabat. Saya ini anak keturunan raja. Makanya depan saya namanya Raden. Ya. Kalau laki-laki Raden, kalau perempuan apa? Roro, betul? Ya, kalau salah tolong diperbaiki. Masih ada di antara umat Islam yang seperti itu. Bahkan di antara santri pun ada yang demikian. Mentang-mentang dia orang, bukan orang kaya, anaknya orang kaya. Dia gak ngapa-ngapain, cuma jadi anaknya aja. Tapi soknya minta ampun. Yang kaya itu bukan kamu. Yang kaya itu bapakmu. Bukan kamunya yang kaya. Gak usah sok-sokan, gak usah sombong-sombong. Kita merasa ini ada sebagian santri yang terjangkiti demikian. Kayaknya di sini gak tahu ada apa enggak. Di sebagian lembaga pendidikan, di sebagian pesantren yang memang mahal, ya, sehingga yang masuk itu adalah orang-orang high class, ya, menengah ke atas. Itu kadang-kadang ada semacam gitu-gitu, praktek-praktek gitu, ya. Saling membanggakan, mengunggulkan, memamerkan, ya, baju yang terbaru, yang limited edition, sepatu yang terbaru, HP yang terbaru. Itu kebiasaan jahiliyah. Itu kebiasaan primitif. Padahal mereka pengennya terlihat modern. Betul? Mereka ingin menunjukkan, nih loh, aku modern, bajuku keluaran terbaru, ya, sepatuku keluaran terbaru, kaosku keluaran terbaru, bermerek. Di Asia Tenggara cuma tiga adanya, aku salah satunya. Dia kan ingin menunjukkan, wah, aku nih wah, aku nih modern. Tapi salah cara. Justru kamu itu primitif. Karena engkau itu kejangkiti, terjangkiti penyakit apa? Jahiliyah. Ana nanya, jahiliyah itu modern atau primitif? Primitif. Seperti orang yang di zaman ini, para wanita yang bangga dengan pakaian-pakaian yang terbuka. Mereka kan ingin mengatakan bahwa saya dengan pakaian terbuka ini adalah wanita modern. Begitu kan? Mereka memandang orang yang menutup auratnya dengan hijab yang lengkap itu sebagai wanita yang terbelakang. Kalau aku adalah wanita modern yang dinamis, yang mengikuti perkembangan apa? Zaman. Itu salah besar. Coba antum perhatikan. Manusia purbakala. Manusia apa? Purbakala. Meganthropus. Apa? Erectus atau apa gitu. Manusia-manusia purbakala itu ada enggak yang pakaiannya itu lengkap? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada manusia purbakala pakai cadar itu, enggak ada. Yang ada afan cuma menutup aurat besarnya saja. Ya, aurat mughalladhahnya saja. Cuma pakai celana dalam. Ya, cuma pakai baju sekedarnya. Itukah yang engkau maksud dengan modernitas? Enggak. Justru itu adalah termasuk keprimitifan. Maka kita nasihatkan kepada diri kita pribadi dan juga kepada antum sekalian, jangan terbiasa untuk menonjolkan kelebihan orang tua kita. Oh, orang tua saya kaya, pejabat ini, punya perusahaan banyak, punya mobil mewah. Ya. Kemudian pamer ini loh, koleksi mobilku, bukan mobilmu, mobil bapakmu. Ya. Jangan. Itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Ya. Ini yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Yang kedua, wat-ta'nu fil ansab. Wat-ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Mencela nasab. Ya. Mencela nasab ini bisa dalam bentuk meragukan nasab itu, atau merendahkan nasab orang lain. Meragukan nasab itu contohnya adalah, oh, kamu kayaknya bukan anaknya si A. Wong beda kok. Bapakmu kan putih, kamu kok hitam. Ya. Bapakmu ganteng, kamu enggak ganteng. Kayaknya kamu bukan anaknya bapakmu, kayaknya kamu anak nemu kayaknya. Nah. Itu termasuk at-ta'nu fil ansab. Mungkin enggak bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam? Mungkin? Kok bisa? Hah? Kakeknya? Nah. Mungkin kakeknya hitam. Turunan gen dari siapa? Ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Pernah kejadian di zaman Nabi SAW, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dia meragukan anaknya sendiri. Dia meragukan anaknya sendiri. Kok bisa? Misalnya nih, bapaknya putih, ibunya putih, kok anaknya hitam? Jangan-jangan nih bapaknya beda. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW tahu istrinya si Arab Badui itu wanita terhormat. Wanita terhormat. Wanita terhormat maksudnya adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Kayaknya tidak mungkin si wanita tersebut berzina. Ya. Tapi si Arab Badui itu masih susah untuk menerima, kok anak saya beda dengan saya, beda dengan istri saya. Maka Nabi SAW melakukan pendekatan dengan sesuatu yang familiar di benak orang Arab Badui tersebut. Apa itu? Unta. Apakah engkau punya unta? Punya, wahai Rasul. Apa warnanya? Macam-macam. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya merah. Itu unta yang warnanya abu-abu. Unta yang warnanya abu-abu itu, bapaknya apa? Warnanya apa? Ya, bapaknya warnanya coklat, ibunya coklat, kok bisa abu-abu? Ya, mungkin dulu mbah-mbahnya, mbahnya siapa? Unta. Mungkin dulu mbah-mbahnya ada yang abu-abu. Kata orang Arab Badui, Badui tersebut, la'allaha naza'athu 'irqun, aw naza'athu 'irqun. Mungkin saja dulu mbah-mbahnya itu ada yang gennya abu-abu. Sehingga nuruni kepada cucunya. Cucunya siapa? Unta. Kata Nabi SAW, ya mungkin saja anakmu juga demikian. Mungkin engkau putih, ibumu putih, anakmu hitam. Kenapa? Karena dulu salah satu dari mbahmu itu kulitnya hitam. Nurunnya kepada anakmu. Jadi tidak boleh kita itu meragukan nasab orang lain kalau memang dia terlahir dari keluarga yang terhormat. Ini contoh at-ta'nu fil ansab, meragukan nasab atau merendahkan nasab. Ini biasanya antara Arab dengan non Arab. Ya. Yang non Arab menganggap rendah yang Arab. Ya. Rasulullah SAW mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan yang non Arab kecuali dengan apa? Ketakwaan. Kullukum min Adam. Semua dari kalian itu anak keturunannya Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Terus apa keistimewaannya? Masing-masing dari kita, inna akramakum indallahi attaqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Walaupun kita tetap harus menghormati orang Arab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diutus dari bangsa Arab. Kita menghormati orang Arab karena Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari bangsa Arab. Berarti bangsa Arab itu punya keistimewaan. Tapi keistimewaan nasab tersebut kalau tidak diiringi dengan keimanan, tidak ada manfaatnya. Laqad rafa'a al-islamu Salman Farisin wa wada'a Aba Jahlin wa wada'a an-nasiba wa wada'a al-kufra an-nasiba Aba Jahlin. Salman sama Abu Jahal, mana yang ningrat? Mana yang ningrat? Abu Jahal. Yang ningrat adalah Abu Jahal. Ma'ruf dari kalangan bangsawan Quraisy. Salman dari negeri antah berantah. Negeri mana? Persia. Dari negeri Persia, bukan dari Arab. Boro-boro dari suku Quraisy. Arab aja bukan Salman. Tapi siapa yang Allah angkat dan siapa yang Allah cantuhkan? Yang Allah angkat adalah siapa? Salman. Sedangkan yang Allah jatuhkan adalah Abu Jahal. Apa yang menyebabkan Salman terangkat, Abu Jahal jatuh? Laqad rafa'al Islamu. Keimanan, keislaman Salman yang menyebabkan namanya menjadi harum. Sedangkan Abu Jahal, apa yang menyebabkan namanya menjadi busuk? Al-kufru. Kekufuran, kesyirikan Abu Jahal menjadikan namanya menjadi busuk walaupun dia aslinya ningrat. Ya. Ini yang kedua. Al-fakhru at-ta'nu fil ansab. Yang ketiga, wal-istisqa'u bin nujum. Apa? Al-istisqa'u bin nujum. Masih ingat tadi apa? Al-istisqa'u bin nujum. Menisbatkan hujan kepada bintang. Menisbatkan hujan kepada bintang itu, yang pertama apa tadi? Meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah bintang itu. Apa yang kedua? Meyakini bahwa bintang adalah sebab turunnya hujan. Mana yang lebih parah? Yang pertama. Al-istisqa'u bin nujum. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wan-niyahatu. Mana niyahah? Meratap. Meratap. Meratap sama menangis sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Kalau meratap itu identik dengan suara yang tinggi. Ngamuk-ngamuk. Kalau dahulu itu mereka ngamuk-ngamuknya dengan mukul-mukul muka, nyobek-nyobek baju. Ya. Mungkin kalau sekarang mukul-mukul pintu. Ya. Kemudian identik dengan protes. Protes kepada siapa? Allah. Kan serem kan? Protes kok kepada Allah. Protes kepada Allah, enggak terima. Kenapa kok anak saya sama tawayang dicabut nyawanya? Kenapa kok suami saya? Kenapa kok bapak saya? Kenapa? Ini termasuk indikator tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Ada berapa berarti? Ada empat. Apa yang pertama? Al-fakhru bil ahsab. Yang kedua? At-ta'nu fil ansab. Yang ketiga? Al-istisqa'u bin nujum. Yang keempat? An-niyah. Lalu Nabi SAW bersabda, An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah. Wanita yang meratap saat ditimpa musibah, seandainya dia tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, akan diberdirikan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, akan dikasih pakaian yang terbuat dari tembaga yang dilelehkan. Tembaga yang dilelehkan. Wa dir'in min jarab. Dan dir'in, dir'in itu ya semacam pakaian juga. Jarab, ana belum jarab itu ya sesuatu yang bau lah ya, sesuatu yang bau busuk. Tapi enggak tahu padanan katanya apa. Ya, ada yang tahu jarab apa? Wallahu a'lam. Nanti coba kita cari. Ada jarab. Yang jelas dia akan dipakaikan cairan dari tembaga yang dilelehkan, jadi tembaga dibakar sampai meleleh, begitu panasnya kemudian disuruh make, alias dibalurkan, disiramkan ke seluruh tubuhnya dan ditambahi dengan sesuatu yang bau busuk. Jadi sudah panas, busuk pula. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Coba perhatikan, an-na'ihatu. Isim apa? Isim fa'il. Mu'annas atau muzakkar? Berarti kalau ada laki-laki meratap, enggak apa-apa. Hah? An-na'ihatu, wanita yang meratap. Kalau laki-laki gimana? Sama. Oh, hadisnya kok an-na'ihah? Hadisnya perempuan. Kok bisa laki-laki disamakan? Kenapa Nabi menggunakan kata perempuan? Karena kebanyakan yang melakukan itu adalah perempuan. Berarti kalau ada laki-laki seperti itu, kayak perempuan. Ya. Yang disebutkan perempuan karena memang kebanyakan yang melakukan itu perempuan. Bukan berarti kalau laki-laki boleh. Enggak. Ya. Saya kasih contoh. Ayat Al-Quran. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Surat apa? Al-Falaq. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa artinya naffatsat? Wanita tukang sihir. Baik, kalau tukang sihirnya laki-laki. Problem atau no problem? Problem tetap. Kenapa wanita? Karena saat itu di zaman itu tukang sihir kebanyakan wanita. Kalau di zaman ini, ya 50-50 lah. Ya. Laki-laki pun tetap haram menjadi tukang sihir. Baik, oke Bu. Meminta hujan kepada bintang adalah kesyirikan. Meminta hujan kepada bintang adalah kesyirikan. Sebab kita ulangi, afwan. Meminta hujan kepada bintang adalah kebiasaan jahiliyah. Maaf. meminta hujan kepada bintang adalah kebiasaan jahiliyah. Yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin. Meminta hujan kepada bintang adalah kebiasaan jahiliyah yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, kebiasaan jahiliyah yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tayib, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Halaman 430. Iqra Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى الله له ولنا ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أتبع على الناس فلما انصرف أكبر على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أسبح من عبادي مؤمن بكافر فأما من قال مترنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مترنا بنوع كذا وكذا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِمُؤْمِنٌ بِالْقَوْكَبِ. نعم. وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. لَهُمَا لِمَنْ؟ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. Berarti hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. Ini yang cerita adalah sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Khalid. Beliau bercerita, sallallana Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah SAW pernah ngimami kami salat subuh. Di mana tempatnya? Di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal lail. Beliau ngimami subuh di malam harinya habis turun hujan. Di malam harinya habis turun hujan. Falamman sarafa, ketika beliau selesai sholat, aqbala ala nas, beliau menghadap kepada jamaah sholat. Faqala, lalu beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang barusan difirmankan oleh Allah? Ini adalah metode as-su'alu wal-jawab. Metode tanya-jawab. Jadi Nabi SAW itu kalau ngajar, menarik. Nabi itu kalau ngajar, menarik. Jarang bikin para sahabat ngantuk. Padahal Nabi SAW kalau ngisi, pernah itu lama. Dari ba'da subuh sampai tengah malam. Daurah. Bayangkan antum. Daurah dari ba'da subuh sampai tengah malam. Dan para sahabat gak ngantuk. Ya. Karena memang selain mereka semangat-semangat, militansinya tinggi. Ya, bukan mental kerupuk kudan. Ya. Juga Nabi SAW itu asyik kalau ngisi. Menarik Nabi kalau ngisi. Gak bikin ngantuk. Kenapa? Karena ada komunikasi dua arah. Nabi SAW tanya, para sahabat jawab. Nabi SAW tanya, bikin penasaran. Para sahabat jawab. Jadi kalau antum nanti ketika pulang menghadapi santri-santri yang antuan seperti antum, ya enggak, sebagian, seperti sebagian antum, maka salah satu triknya adalah dengan soal jawab. Bolak-balik ditanyai, gimana, paham enggak? Paham tuh, pahimna, coba ulangi. Kadang-kadang cuma pahimna gitu kan, belum tentu paham beneran. Coba diulangi apa tadi? Ya. Jadi, metode soal jawab adalah metode yang orisinil. Metode yang orisinil, yang asli, pakai huruf sad. Ya. Nabi SAW praktekkan. Dan itu banyak sekali. Kalau antum cari hadis-hadis Nabi SAW yang isinya soal jawab, tanya jawab, Nabi tanya, sahabat menjawab, itu banyak banget. Sehingga ini menjadi salah satu ciri khas cara Nabi ngajar. Ya. Di zaman ini salah satu ulama yang seperti itu adalah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin, kalau antum dengerin rekaman kajiannya, ana anjurkan antum ya, daripada dengerin berita yang enggak jelas. Mendingan dengerin apa? Kajiannya para ulama. Ya mungkin antum mungkin pahamnya cuma berapa persen dapat apa. Ya. Lama-lama nanti akan bertambah. Kalau antum sekali dengar langsung paham 100%, nah, antum bukan santri itu, ustaz antum. Ya, ustaz aja kadang-kadang ada sebagian yang enggak paham. Sekian persen enggak paham. Enggak apa-apa, antum dengerin kajian Syekh, sebagian enggak paham enggak apa-apa. Lama-lama nanti akan bertambah. Prosentase pemahaman antum itu dengan semakin intens, semakin sering antum mendengarkan, lama-lama antum akan bertambah itu. Bismillah. Itu namanya maharatul istima'. Ya, kecerdasan untuk apa? Mendengar. Bukan sekedar mendengar, mendengar dan paham. Kalau antum perhatikan ceramahnya Syekh Ibn Utsaimin, itu rata-rata pertanyaan bolak-balik tanya, bolak-balik tanya, bolak-balik tanya. Alhamdulillah Allah menakdirkan di tahun terakhir beliau ngajar di Masjidil Haram. Di tahun itu ana tahun pertama datang ke Saudi. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian beliau walaupun cuma di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tahun berikutnya beliau wafat. Itu beliau walaupun pengajian umum, bukan di kelas ya. Di mana? Di Masjid Nabawi. Yang hadir itu ribuan. Yang hadir ribuan. Kita itu kalau duduk di belakang sini gak bisa ngelihat mukanya. Syekh saking apanya? Saking jauhnya. Itu beliau kalau lagi tengah-tengah ngajar. Di pengajian umum. Kok ada yang ngantuk? Ya na'im kum. Hei, yang ngantuk, berdiri. Itu di hadapan ribuan orang. Kira-kira gimana? Kira-kira besoknya itu ngantuk lagi atau enggak? Ada dua kemungkinan. Besoknya enggak ngantuk lagi, atau kemungkinan yang kedua, dia enggak datang lagi. Jadi kalau misalnya di sini kemudian, itu yang ngantuk-ngantuk, berdiri. Itu yang ngobrol, ngapain ngobrol? Itu enggak apa-apa. Jangan kemudian jadi baper. Santri kok baperan? Itu risiko. Ya. Berbuat harus berani menanggung risiko. Gak ngapal yuk, tanggung risiko. Gak setoran yuk, tanggung risiko. Yang berbuat Anda, maka Anda yang bertanggung jawab. Masa yang berbuat Anda yang tanggung jawab orang lain? Enak men. Ya. Kok enak banget. Ya. Jadi, itu metode yang asli. Ya. Pakai apa? Shot. Nabi SAW praktekkan. Apa kata beliau? Hal tadruna madza qala rabbukum? Wahai para sahabatku, tahu enggak? Allah Subhanahu wa taala barusan menyampaikan apa? Allah barusan berfirman apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab. Ini adab. adab dari seorang santri, adab dari seorang sahabat. Ya, jadi dari dulu para sahabat sudah mengajarkan, mencontohkan beradab, beretika kepada guru. Ya, saat itu guru mereka adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, baru beliau sallallahu menjawab bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Barusan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pagi ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Pagi ini ada hambaku yang mu'minun bi, beriman kepadaku, wa kafirun, dan ada yang kafir. Nabi SAW menyampaikan secara global dulu, baru nanti dirinci yang mukmin siapa, yang kafir siapa. Itu juga metode Nabi dalam mengajar. Jadi Nabi SAW mengajarkan secara global dulu, baru nanti dirinci, supaya mudah pahamnya. Jadi ngajar itu bukan sekedar berbicara, tapi ngajar itu adalah seni memahamkan orang lain. Bagaimana supaya orang yang diajar itu paham. Jadi jangan sampai kita ngajar, yang diajar fahim tum la. Ulangi lagi, fahim tum la. Aduh, masya Allah, itu betul-betul harus sabar itu. Siapa yang sabar? Ustadznya atau santrinya? Ya dua-duanya. Ya ustadznya ya santri. Santrinya ya introspeksi diri, ustadznya ya introspeksi diri. Bisa jadi santrinya gak paham-paham karena ustadznya yang susah memahamkan. Atau bisa jadi memang santrinya yang memang masya Allah. Ya. Ya. Memang kemampuannya masya Allah. Maka introspeksi masing-masing. Nabi SAW mudah dipahami. Kenapa? Karena beliau memakai metodologi mengajar yang baik. Salah satunya adalah tadi tanya jawab. Yang kedua, menyampaikan sesuatu secara global dulu, baru kemudian rinci. Ya. Dan itu banyak sekali contohnya dalam hadis Nabi SAW. Baik. Setelah beliau menyampaikan secara global, Allah berfirman, pagi ini ada yang mukmin, ada yang kafir, global dulu. Fa'amma man qala. Nah, sekarang mulai dirinci sama Nabi SAW. Adapun orang yang berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang berkata, semalam hujan adalah karena rahmat dan karunia Allah. Berarti menisbatkan nikmat kepada siapa? Allah. Fadzalika mu'minun bi. Itulah orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kaukab. Dan dia mengingkari bintang-bintang. Mengingkari bintang-bintang. Berimannya kepada siapa? Allah, bukan kepada bintang. Ini berarti yang mukmin ya. Ini yang mukmin. Manusia yang kedua yang disampaikan oleh Rasul SAW adalah yang kafir. Wa amma man qala. Adapun orang yang berkata, mutirna binau'i kada wa kada. Adapun orang yang berkata, oh semalam hujan karena bintang anu dan bintang anu. Bintang A, bintang B yang nurunkan hujan bintang. Atau yang semalam hujan karena ada bintang anu. Itu berarti sebab. Ya. Yeah. Kalau yang pertama lebih parah. Semalam hujan itu karena bintang anu yang menurunkan hujan. Itu berarti meyakini bahwa bintanglah yang menurunkan hujan. Atau yang lebih rendah levelnya mengatakan semalam ada hujan lantaran terbit bintang anu. Sebab saja. Bintang itu diyakini sebagai sebab. Barang siapa yang mengatakan demikian, mutirna binau'i kada wa kada, kita dapat hujan karena bintang anu dan bintang anu, fadhalika kafirun bi. Maka orang itu telah kafir kepadaku. Kepada siapa? Kepada Allah. Mu'minun bil kaukab, percayanya kepada bintang. Berarti yang mengatakan orang tersebut kafir siapa? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Kita cuma menukilkan apa yang Allah firmankan. Apa kemudian ada orang berani mengatakan, oh kamu itu kopar kafir. Sukanya apa? Mengkafirkan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan. Ini Allah yang berfirman, orang tersebut kafir. Karena dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Baik. Berarti apa wajhul istidlalnya? Uktubu. Menisbatkan hujan kepada bintang, menisbatkan hujan kepada bintang adalah kekufuran. Menisbatkan hujan kepada bintang adalah kekufuran. Sedangkan menisbatkannya kepada Allah, sedangkan menisbatkannya kepada Allah, nya apa di sini? Nya apa? Hujan. Nama santun. Sedangkan menisbatkannya kepada Allah adalah keimanan. Sedangkan menisbatkannya kepada Allah adalah keimanan. Kita ulangi. Menisbatkan hujan kepada bintang adalah kekufuran. Sedangkan menisbatkannya kepada Allah adalah keimanan. Ya kan? Nah, baik. Sekarang kita masuk ke dalil yang terakhir. Iqra. Walahuma min hadis Ibn Abbas maknahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa nau'u qada wa qada fa anzalallahu hadhihi al-ayah fala uqsimu biwaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun. Nah, dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Waqi'ah juga, namun dilengkapi dengan keterangan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut. Walahuma liman? Liman? Lil Bukhari wa Muslim. Min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'nahu. Jadi hadis Ibnu Abbas maknanya secara makna wa fihi di dalam hadis itu qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika turun hujan mereka akan mengatakan, wah benar toh. Ini karena bintang anu. Sadaqa nau'u kadza. Nau'u tadi apa? Bintang. Sodako benar. Benar toh? Nah kan? Sekarang hujan. Tadi malam apa? Kan terbit bintang anu. Ini kan karena bintang anu. Ya. Yeah. Ketika ada orang-orang ngomong seperti itu, Allah menurunkan firman-Nya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. Yeah. Jangan kalian itu kemudian menisbatkan hujan tersebut kepada mawaqi'in nujum, kepada tempat-tempat terbitnya bintang. Alias jangan kalian nisbatkan itu kepada bintang. Tapi nisbatkanlah itu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Uktubu. menisbatkan hujan kepada bintang, menisbatkan hujan kepada bintang adalah sebuah kedustaan. Menisbatkan hujan kepada bintang adalah sebuah kedustaan. Ikra. Alhamdulillah, selesai kita satu bab, bab nomor 30. Ini bab dijadwalkan akan disampaikan pada daurah ini. Tapi ketika anak baca bab sesudahnya, ya, itu ternyata bab ini, bab yang kita belajar, yang akan kita pelajari malam hari ini itu berkorelasi erat dengan bab nomor 31. Bab 30 itu berkorelasi erat dengan bab 31. Sehingga kalau anak sampaikan saat ini, nanti bab 31 anak sampaikan pada daurah berikutnya kayaknya agak susah untuk apa? Untuk menyambungkan, untuk mengingat-ingatnya, karena sudah lumayan lewat satu bulan gitu. Kalau kayak tadi kan enak kita, ketika kita mengkorelasikan antara bab tanjim sama bab apa? Al-istisqa bil anwa, kan enak, masih apa? Masih fresh. Ya, maka kayaknya bab yang 30 ini kita undur pada pertemuan yang akan datang, sehingga malam hari ini ya bonus buat antum dan buat ana. Ya, jadi ini bab 30 ini kita undur pada daurah berikutnya supaya nyambung antara bab-bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab insyaallah. Ada pertanyaan? Saya mau nanya. Dada. Baik, kita akan ketemu insyaallah besok pagi dalam acara kajian umum dengan tema Akidah Ahlussunnah Menjaga Stabilitas Bangsa. Mudah-mudahan Allah karuniakan taufiknya kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.